الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Di Sahih Al-Bukhari qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun فَمَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا نَحْبَهُ عَهْدَهُ أَقْطَارِهَا جَوَانِبِهَا الْفِتْنَةُ لَآتَوْهَا لَعَطَوْهَا. Ini sudah kita lewati kemarin. Jadi di antara orang-orang yang beriman ada yang memenuhi janjinya mati syahid, dan di antara mereka masih ada yang menanti kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuknya, dan mereka sama sekali tidak merubah janji yang pernah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perbedaan yang sangat jelas antara orang-orang yang beriman yang senantiasa menunaikan janjinya dengan orang-orang munafik yang sudah merupakan ciri khas mereka, bahwa mereka ketika berjanji dia menyelisihi janjinya. Dan sudah juga terlewati kemarin atau beberapa hari yang lalu bahwa seandainya orang-orang munafik ini diajak untuk murtad, meninggalkan Islam secara zahir, wa illa batinnya mereka tetap kafir, maka niscaya mereka akan memenuhi ajakan itu, ajakan untuk berpaling dari Islam. Ya, walaupun hanya secara zahir mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. Berkata أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه, nara hadil ayah, kami memandang ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin Nadhr, paman Anas sendiri. Anas radhiyallahu taala memiliki paman yang namanya juga Anas, Anas bin Nadhr. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Anas bin Nadhr ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempat ikut perang Badr, sehingga dia sangat berjanji bahwa ketika ada perang nantinya maka dia akan melakukan, dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang dia lakukan. Dia tidak mengatakan saya akan melakukan ini dan itu, dia tidak demikian, tapi dia hanya mengatakan maka niscaya insyaallah akan Allah lihat apa yang aku lakukan. Ternyata dia maju terus sampai barakallahu fikum sampai mati syahid beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mengenalinya karena banyaknya sayatan dan tusukan benda-benda tajam pada jasadnya, sehingga tidak dikenali lagi kecuali oleh saudara perempuannya. Itu pun dia hanya mengenalinya dengan jari jemarinya. Baik. Allahul musta'an. Apalagi waktu itu yakni perang Uhud, orang-orang musyrikin memutilasi. Baik. Menyayat-nyayat, memotong-motong, memenggal-menggal apa yang mereka inginkan. Sehingga Abu Sufyan dulunya waktu itu sebagai panglima perang di pihak orang-orang musyrikin, dia sempat mengatakan wasatarawna muslah, dan kalian wahai kaum muslimin akan melihat nanti ada yang dimutilasi dari kalangan kalian yang telah mati. Aku tidak memerintahkannya dan aku juga tidak melarangnya. Tapi dalam Islam tentunya dilarang perbuatan ini, dilarang memutilasi orang kafir. Tapi mati ya sudah dibiarkan, tidak bisa disayat-sayat, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dipenggal-penggal, tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an Az-Zuhri qala akhbarani Kharijah ibn Zaid ibn Thabit anna Zaid ibn Thabit qala lamma naskhna as-suhufa bil masahibi faqattu ayatan min surati al-Ahzab kuntu katsiran asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha lam ajidha 'inda ahadin illa ma'a Khuzaimah al-Ansari alladhi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahadatahu shahadat rajulain minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alaihi. Berkata Zaid bin Thabit, karena Zaid bin Thabit diserahi tugas barakallahu fikum untuk membukukan Al-Qur'an. Diserahi tugas untuk membukukan Al-Quran, menyalin, menjadikan satu mushaf. Karena pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia belum dikumpulkan, masih ada pada dada-dada kaum muslimin sebagai hafalan mereka, ada di lembaran-lembaran, ada di pelepah-pelepah korma, ada di batu, ada di kulit, ada di kayu, berbagai macam tempat yang dipakai untuk menulis oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kata Zaid bin Thabit pada saat itu ketika ditugasi untuk mengumpulkan Al-Quran ini, qala lamma nasakhna as-suhufa, ketika kami mengumpulkan, menjadikannya satu nuskhah, satu tulisan, satu mushaf begini. Fil masahib faqattu ayatan min suratil Ahzab. Aku merasa kehilangan ada satu ayat dari surah Al-Ahzab. Aku banyak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulunya membacanya, aku tidak dapati di tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, lam ajidha inda ahadin, aku tidak mendapati dari siapapun tulisan siapapun illa ma'a Khuzaimah, kecuali aku dapati tulisan itu ada pada Khuzaimah al-Ansari alladhi ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahadatahu syahadat rajulain. Baik. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Khuzaimah ini persaksiannya sama dan dianggap dengan persaksian dua orang. Kenapa dianggap dua persaksiannya? Kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari seorang Arabi. Dan sudah disepakati harganya dan tammal bai', sudah selesai transaksi, tinggal penyerahan uangnya. Tinggal penyerahan uangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu berjalan ketimbang orang Arabi ini. Arabi ini belakangan. Belakangan. Kemudian ada seorang sahabat yang menanyakan, "Kau mau jual itu kuda?" Kata Arabi, "Iya." berapa kau mau jual, kata Arabi, sekian dan sekian, dengan harga yang lebih tinggi dari yang disepakati bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Oh iya, saya beli." Jadi, setelah terjadi transaksi kedua, Arabi ini memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Eh, baik, kau jadi membeli ini kuda atau enggak? Kalau enggak, saya sudah jual ke si fulan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kita kan sudah transaksi tadi, sudah selesai transaksi, tinggal penyerahan uang." Baik. Kata Arabi ini, "Mayyashadlak, siapa yang mempersaksikan engkau? Mana saksi bahwa engkau telah membeli?" Baik, ada Huzaimah. Di situ barakallahu fikum terkumpullah orang. Kata Rasulullah SAW, "Mayyashaduli, siapa yang mempersaksikan aku?" Kata Huzaimah, "Saya ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Bagaimana engkau bisa mempersaksikannya sementara aku transaksi cuma dua, antara aku dengan dia, tidak ada orang lain. Bagaimana bisa engkau jadi saksi?" Kata Huzaimah, "Ya Rasulullah, engkau mendatangkan kabar kepada kami tentang segala sesuatunya, hatta masalah gaib. Kami senantiasa mempercayai apapun yang engkau sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Ini cuma satu ekor kuda, masa kami tidak percaya kalau engkau telah membelinya? Baik. Sekian lama kami percaya semua apa yang engkau ucapkan ya Rasulullah, bil mana? Semua yang engkau sampaikan kepada kami ya Rasulullah, kami percaya. Kami yakin. Ini cuma satu ekor kuda, masa kita tidak percaya?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Syahadatu Huzaimah, syahadatu rajulain." Baik, dianggap dua orang yang mempersaksikan. Barakallahu fikum. Maka ternyata ayat ini, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala, aku dapati pada Huzaimah al-Ansari alladhi ja'ala Rasulullah SAW syahadatahu syahadat rajulain minal mu'min rijalun sadaku ma'ahadullah alaihi. Baik. Kisah tadi barakallahu fikum di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli seekor kuda dari Sawad Ibn Harith, fajahadahu, kemudian dia mengingkarinya, fasyahidalahu Husayman bin Thabit faqalahu bima syahidta walam takun hadiran. Kata Rasulullah, "Bagaimana bisa engkau mempersaksikan sementara engkau tidak hadir dalam transaksi itu?" Qala bi tasdiqika wa annaka la taqulu illa haqqan. Yani kami senantiasa membenarkan engkau ya Rasulullah, dan engkau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali benar adanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man syahida lahu Huzaimah aw alaihi fahasbuhu." Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dipersaksikan oleh Huzaimah tentang satu permasalahan, maka cukup bagi dia. Dia dianggap dua orang. Itu maksudnya. Masyaallah. Rahimahullahu taala, babun kulli azwajika in kuntunna turinal hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alaina wa mati'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Baik. Ku ya Rasul, ya Nabi Allah, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidinal hayata ad-dunya wa zinataha, jika sekiranya kalian menghendaki dunia dan perhiasannya, fata'alaina, maka marilah kemari, umatti'akunna, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minta, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan menceraikan kalian dengan ceraian yang baik. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nu'tiha ajra marratain. Baik. Sebelumnya wa in kuntunna turinallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adalil muhsinati minkunna ajran adzima. Baik. Barakallahu fiik. Ternyata semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. At-tabarruj antakhruja taib antukhrija mahasinaha. Taib at-tabarruj yakni perempuan-perempuan menampakkan perhiasan-perhiasannya atau kecantikannya. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibni Abdurrahman anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu anna Rasulullah ja'aha hina amara Allah ay yukhayyara azwajahu. Berkata Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya ketika Allah memerintahkan beliau untuk memerintahkan istri-istrinya memilih antara dunia dan perhiasannya atau taib Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat mana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengatakan inni dakirul laki amra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyampaikan kepada engkau wahai Aisyah satu perkara. Fala alaiki alla ta'ja an tasta'jili. Maka tidak mengapa untuk engkau tidak sesegera mungkin menjawabnya sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Artinya aku tidak meminta sekarang jawabannya, tapi hendaknya engkau bermusyawarah dulu dengan kedua orang tuamu untuk urusan ini. Barakallahu bikum. Wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqihi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa kedua orang tuaku tidak akan pernah mau memerintahkan aku untuk berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat thumma qala innallaha qala ya ayyuhan nabiy qul li azwajika. Kemudian Rasulullah membacakan ini, perintah untuk menyampaikan dua pilihan ini. In kuntunna turidinallaha in kuntunna turidinal hayata dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidinallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adalil muhsinati minkunna ajran 'azima. Aini. Mana yang kalian pilih? Ila tamamil ayatain, dua ayat ini. Faqultu lahu fa fi ayyi hadha? Fa fi ayyi hadha astamiru abawayya? Permasalahan yang seperti ini aku harus mengajak musyawarah kedua orang tuaku. Tidak perlu. Ini suatu yang jelas. Ini uridullah wa rasulullah wa daral akhirah. Baik. Ini menunjukkan tentang kecerdasannya dan kelurusan hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan bahwa mereka semuanya menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Maka Aisyah mengatakan fa inni uridullah wa rasulahu wa daral akhirah. Sesungguhnya aku menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Qala rahimahullahu ta'ala wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna Allah a'adal muhsinati minkunna ajran adzima. Jika sekiranya kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan untuk kalian para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan kebaikan ajaran azima, pahala yang sangat besar. Wa qala Qatadah wa dzkurna ma yutla fi buyutikum min ayatillahi wal hikmah Al-Qur'an was sunnah. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hikmah, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala wa qala al-Layth haddatsani Yunus An Ibnu Syahab qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat lamma umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi takhiri azwajihi ba'da abi. Kata Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerintahkan istri-istri beliau memilih satu di antara dua pilihan ini, bada abi, Rasulullah memulai menemui aku dan memerintahkan aku untuk memilih. Faqala inni dhakirul laki amra fala alaiki an ta'ajjali hatta tastamuri abawaiki. Aku akan menyampaikan kepada engkau satu perkara wahai Aisyah, maka tidak mengapa untuk engkau tidak tergesa-gesa sampai engkau bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Qalat wa qad alima anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqi. Dan Rasulullah sangat paham bahwa kedua orang tuaku tidak akan mungkin memerintahkan aku berpisah dengan Rasulullah. Qala thumma qala inna Allah jalla thana'uhu qala. Kemudian Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah jalla thana'uhu maha tinggi maha agung pujian untuknya. Qala ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina wa ta'alu mat'ikunna wa sarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran 'azima. Qalat fa qultu fa fi ayyi hadha astamiru abawayya. Yani apakah yang seperti ini aku harus mengajak musyawarah kedua orang tuaku, sementara ini sangat jelas. Fa inni uridullaha wa rasulahu wad-daral akhir. Aku menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Qalat summa fa'ala azwaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla ma fa'altu. Kemudian semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Semuanya memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Taba'ahu Musa ibnu Ayun an Ma'mar an Az-Zuhri wala akhbarani Abu Salamah wa qala Abdul Razzaq wa Abu Sufyan Al-Ma'mari an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha. Ni fala 'alaika alla ta'jali, yani tidak mengapa untuk engkau at-ta'anni. At-ta'anni itu adalah bersikap hati-hati dalam menentukan pilihan. Ketika disodorkan kita dua pilihan, maka hendaknya kita berhati-hati dalam memilih. Mesti ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Konsekuensinya terkadang juga menjadi pertimbangan. Untuk masa yang akan datang juga terkadang menjadi pertimbangan. Ketika Aisyah mengatakan perkara yang seperti ini aku harus mengajak musyawarah kedua orang tuaku, aku memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Langsung Rasulullah SAW tersenyum, ketawa, bergembira dengan pilihan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala rahimahullahu ta'ala babun wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wa Allahu ahqqu an takhsha. Kita lihat di barakallahu fikum. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah, yani tidak pantas, yani la yang bagi, tidak pantas bagi mukmin laki dan mukmin perempuan kalau Allah telah menentukan satu hukum, satu ketetapan atas mereka, baik, kemudian mereka menyelisihinya, tidak pantas. Atau masih mereka memiliki pilihan lain selain apa yang Allah telah pilihkan untuk mereka. Karena seorang muslim, seorang mukmin yang mestinya ada pada mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Oleh karena itu ketika ada yang demikian ini, Allah ingatkan bahwa tidak pantas bagi orang mukmin laki dan perempuan ketika ada ketetapan Allah kemudian mereka masih memilih yang lainnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat jalan. Baik. Tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kemudian Allah SWT mengatakan di ayat yang ke-37, wa taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah sunnatallahi fil ladzina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Wa taqulu, dan ketika engkau berkata wahai Nabi kepada orang yang telah Allah beri nikmat untuknya, yakni Zaid bin Harithah, Allah telah beri nikmat kepadanya, barakallahu bikum, dengan nikmatul Islam, Allah memberi hidayah, dan hidayah yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seseorang. Bahwa dia diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an'amta 'alaihi, dan juga engkau telah beri nikmat untuknya, engkau telah berlaku baik kepadanya. Berupa engkau bebaskan dia dari perbudakan. Baik. Dan bahkan mengangkatnya sebagai anak angkat. Ketika engkau mengatakan kepadanya ittaqillaha wa tukhfi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah, karena sudah dinikahkan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsh, dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keadaannya tidak harmonis, barakallahu bikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Zaid, tetaplah engkau bersama dengan istrimu dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau talak dia. Wa tukhfi fi nafsika, dan engkau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu, yakni apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nantinya Zaid bin Harithah akan mentalaknya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dinikahkan dengan bekas istrinya, yakni Zainab bintu Jahsy. Baik. Ini yang disembunyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya engkau tetap bersama dengan istrimu dan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa tukhfi bi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Dan engkau sangat khawatir orang akan membicarakannya. Membicarakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi bekas istri anak angkatnya, karena di zaman dahulu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agar supaya tetap rukun dan tidak mentalak istrinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ahaku an takhsyah falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Baik. Maka ketika Zaid telah mentalaknya dan selesai masa iddahnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Baik. Untuk menghilangkan dan menghapus kebiasaan orang Arab pada saat itu, bahwa mereka tidak boleh menikahi bekas istri anak angkatnya. Kalau bekas istri anak kandung kita memang tidak diperbolehkan, tapi ini istri anak angkat. Istri anak angkat boleh kita nikahi bekasnya. Barakallahu fikum, yakni jandanya. Maka falamma qada zaidu minha wa tara zawajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar supaya tidak ada rasa berat hati pada orang-orang mukmin di berikut hari setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bintu Jahash yang dulunya istri anak angkat beliau alaihi salatu wassalam. Fi azwaji ad'iyahim idza qadaw minhunna wa tara, dalam menikahi bekas istri anak angkat mereka kalau sudah mereka menalaknya dan selesai masa iddahnya. Wa kana amrullahi maf'ula, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala mesti terjadi. Maka ala nabi min harajin fi ma faradallahu lah sunnatullahi fil ladina khalu min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maka kana ala nabi min harajin fi ma faradallahu, tidak ada dosa dan salah atas nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang Allah telah tetapkan. Terkhusus masalah ini, bolehnya menikahi bekas istri anak angkat. Karena kebiasaan dahulu kala tidak diperbolehkan, maka syariat ini barakallahu fikum membolehkannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh agar supaya orang-orang mukmin setelahnya tidak merasa berat untuk melakukannya. Kalau memang ada keinginan untuk menikahi bekas istri anak angkat. Maka ala nabi min harajin fima faradallahu lah sunnatullahi fil ladina khalau min qabl. Ini sudah menjadi sunnatullah pada apa-apa yang telah lewat. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan urusan Allah Subhanahu wa taala pasti adanya. Baik. Ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Intinya di sini adalah bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang suci. Barakallahu fikum. Kemudian mereka adalah orang-orang yang memilih Allah dan Rasulnya serta kehidupan akhirat. Dan mereka bersabar semuanya di atas kesederhanaan. Kemudian poin berikutnya, bahwa tidak pantas bagi orang-orang mukmin laki dan perempuan untuk memilih selain dari apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah tidak mengapa bagi seorang untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Baik. Ini barakallahu fikum syariat yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.